sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini. Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita. Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga. Selama ini mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak. Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut. Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini. Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya. Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif. Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali. Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM. Laguna Britana. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Sembilan Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang, Shirelun. Senang sekali hari ini Sandiko Firza bisa kembali menjumpai Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa, kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Untuk hari ini, edisi Kamis 16 Maret 2017, ekses mutasi makin gaduh. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa, di tengah-tengah kesibukan Anda, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui streaming di www.serambifm.com. Baik, Shirelun, untuk hari ini di studio Serambi FM sudah hadir bersama saya Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Bung Niko. Apa kabar hari ini, Bung? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Shirelun, sebelum kami mulai perbincangan ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan paket Salam Serambi versi audio berikut. Laguna Britana, Serambi FM. Ekses mutasi makin gaduh. Kontroversi seputar pelantikan 33 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Aceh oleh Gubernur Zaini Abdullah semakin simpang siur serta memperlihatkan begitu banyak kejanggalan. Antara lain, pejabat yang dilantik maupun yang diberhentikan sebanyak 20 orang belum menerima SK. Kepala Badan Kepegawaian Aceh Dr. Andes Zulkifli MM mengatakan SK pemberhentian 20 pejabat eselon 2 dan pengangkatan 33 pejabat eselon 2 baru sifatnya kolektif sementara karena berbagai kelengkapan administrasi dari pejabat yang diangkat maupun yang diberhentikan belum tuntas. Persoalan lain, ada juga pejabat yang sudah dilantik tapi tidak mengantongi izin tertulis dari lembaga tempat ia bernaung sebelumnya. Antara lain dosen Fakultas Hukum Unsia, Nurdin SHM Hum, yang sudah dilantik menjadi staf ahli Gubernur Aceh bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Ternyata, Nurdin belum mendapatkan izin dari Rektor Unsia. Itu diakui Rektor Unsia, Profesor Dr. Samsul Rizal MEng, yang menyatakan Gubernur baru menelpon saya pada hari ketiga setelah melantik Nurdin. Permintaan izin setelah melantik kami nilai di luar kebiasaan. Setiap lembaga pemerintahan, kata Samsul, punya aturan. Aturan yang sudah ada itu hendaknya dipatuhi, jangan diabaikan. Kalau kita terus mengabaikan, kapan kita bisa disiplin dan patuh dengan aturan, tandasnya. Mutasi yang terkesan tergesa-gesa itu memang sudah mengundang banyak komentar, bahkan celaan. Sebagian mengatakan mutasi itu ilegal dan sudah menimbulkan kegaduhan di birokrasi tingkat provinsi. Dan yang sangat mencemaskan, ada beberapa warga yang sudah merasa terganggu kepentingannya. Seorang netizen menulis, ada beberapa pejabat yang tidak masuk kantor. Padahal ia harus melayani begitu banyak kepentingan publik. Di tengah begitu banyak informasi simpang siur yang harus ditelan masyarakat, Gubernur Zaini Abdullah mengaku apa yang dilakukannya sudah mendapat izin dari Mendagri. Menurut Zaini, izin tersebut diperolehnya melalui pesan singkat atau SMS. Tentu, pengakuan ini juga belum cukup untuk meredam keraguan masyarakat mengenai keabsahan mutasi itu yang dilangsungkan di luar jam kerja itu. Sebab, apa mungkin kebijakan khusus yang begitu penting hanya mendapat restu melalui SMS? Mungkin kalau sekedar mengisi jabatan lowong, Mendagri pasti tak terlalu keberatan. Tapi, yang terjadi adalah pergantian besar-besaran pejabat Eselon II. Bahkan diantaranya baru 40-an hari dilantik dan dikukuhkan di jabatan itu oleh PLT Gubernur. Apapun ceritanya, ini adalah persaingan kepentingan tingkat tinggi yang mengorbankan kepentingan masyarakat serta para aparatur sipil negara. Makanya, yang kita harapkan Mendagri harus segera mengambil sikap terhadap kegaduhan ini. Tentu, penegasan Mendagri itu tidak boleh melalui SMS, tapi harus melalui surat resmi. Kita sedih, banyak publik yang tak terlayani, banyak pegawai yang terombang-ambing dalam pekan ini. Ekses mutasi makin gaduh, itu menjadi topik kita hari ini, Shiralon. Dan kegaduhan ini juga membuat Harian Serambi Indonesia memberitakan topik ini beberapa hari berturut-turut, ya, Bung Bukhari. Yeah. Dan ini juga menandakan bahwa sesungguhnya ini memang benar-benar menjadi sangat-sangat sentral sekali. Yeah. Ya. Dan ini juga sangat berpengaruh kepada masyarakat banyak, ya. Tidak hanya kepada masyarakat dan juga untuk elit pemerintah Aceh juga tentunya. Baik, apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini menjadi pembahasan kita? Iya, yeah, karena memang ini apa running news yang terus bergulir ini, yeah. Bung Niko. Jadi pembicaraan ini yang semula hanya persoalan di Aceh, yeah. Kemudian ini menjadi isu nasional, dan sudah ke Depdagri. Kemudian kami juga memperoleh informasi sudah dibawa ke Menko Polhukam. Sudah lebar lagi. Jadi kita setiap hari memang mengikuti kasus ini karena kita menganggap ini menyangkut kepentingan publik yang sangat tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Dengan posisi apa pejabat yang dilantik itu yang sebahagian orang dianggap bodong karena enggak ada SK-nya SK. Seperti yang kemarin yang diangkat ataupun yang diberhentikan. Tidak ada. Ini kan mengganggu sekali kepentingan publik. Artinya mereka untuk menandatangani apa dokumen anggaran kan tidak bisa. Akhirnya kan macet. Macet ya, ekonomi rakyat pun tidak akan bergerak. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Rustam Effendi hari ini, ya. Konflik ini betul-betul apa rugikan masyarakat secara luas. Karena kita coba angkat ini dengan harapan kita lekas terjadi apa penyelesaian ini dan normal kembali, saya kira itu. Baik, seperti yang Anda sampaikan tadi sebagai running news juga menjadi perhatian semua kalangan, ya. Dan satu hal juga yang paling penting bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah benar-benar mendapatkan izin dari Pak Sudarmo seperti yang diutarakan sebelumnya. Karena ada harian yang mengatakan bahwa mutasi ini mendapatkan izin, ya. Sementara Shiralon, kalau Anda membaca media online pikiranmerdeka.co, kalau saya tidak keliru, Anda bisa melihat bagaimana ketika wartawan media ini mencoba mewawancarai mantan PLT gubernur tersebut yang mengatakan, yang menanyakan apakah mutasi yang dilakukan gubernur Aceh sudah dilaporkan ke Kemendagri, dan beliau menjawab belum ada, tapi saya sudah dengar laporan resmi belum ada. Demikian yang disampaikan, ya. Dari sisi aturan apakah dibolehkan, dan dengan tegas Pak Sudarmo mengatakan tidak boleh. Kalau belum ada persetujuan Mendagri, itu tidak boleh. Pasti akan dibatalkan, dan itu pasti. Demikian statement yang dikeluarkan. Dan tentu ini menjadi simpang siur sehingga nanti kita juga akan mendengarkan seperti apa kabar pastinya, meskipun sudah disampaikan juga oleh Gubernur Aceh Bapak Zaini bahwa Mendagri sudah memberikan izin ya, dan itu melalui SMS ya Bung ya. Iya. Dan itu tidak bisa diakses oleh masyarakat tentunya. Iya, ini kan persoalan dokumen pemerintah ya. Kan nggak mungkin melalui SMS. Iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga Gubernur mengaku dia memberitahu ke Mendagri, tapi ya. Mendagri kan tidak merespon, hanya ya. Mengirim SMS saja. Itu ya satu. Yang kedua, kan kepercayaan kepada apa namanya Dr. Denny rendah sekali. Ini apa titik nadirnya sekarang ya. Karena mengapa? Kan sebelumnya mereka makan tidak ada mutasi. Iya. Pesong dia bilang kalau yang mau. Tapi hanya berselang satu hari dia melakukan itu. Jadi bagaimana masyarakat percaya dengan statement dia? Bagaimana masyarakat percaya bahwa dia sudah mengirim SMS, kemudian ada SMS-nya? Ini kan rendah sekali apa ragu sekali, keraguan masyarakat besar apa ya apa enggak ini. Nah, ini yang jadi. Dan kalaupun itu yang dimaksud dengan izin itu tertulis, bukan seperti itu. Nah, kecuali memang untuk yang sisim yang lowong ya. Ini kan 33 orang yang dilantik, masa hanya dengan SMS. Saya kira ini yang jadi problem apa namanya yang publik tidak yakin. Kemudian juga soal ada media yang mendekan sudah setuju, ya ini juga dipertanyakan oleh apa Dirjen Pak ini Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Pak Sudarmo, katanya ya Mendagri sendiri heran dari mana ini sumbernya. Nah, ini yang mungkin hari ini juga akan semakin jelas, karena pimpinan DPR kalau kami nggak salah hari ini juga akan menyumpahi Mendagri. Baik, kita lanjutkan lagi nanti. Bu Mukhari dan Cedalon, setelah break kita akan mencoba untuk bisa terhubung dengan koordinator Mata Bung Alfian. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tetap tunggu di 0651637172 atau di 0811689020. Pastikan Anda tetap bersama kami. Sesaat lagi kami kembali. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Shadalon, terima kasih Anda masih mendengarkan perbincangan dalam Cakrawala Serambi FM untuk edisi hari ini. Ekses mutasi makin gaduh. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Perbincangan ini Anda juga bisa dengarkan via streaming di www.serambifm.com. Dan tentu sesaat lagi seperti yang kami janjikan kepada Anda, kita akan mencoba untuk bisa terhubung dengan koordinator Mata Bung Alfian. Baik Bung Bukhari, kalau sekiranya hal ini terus terjadi, tidak ada kejelasan, kira-kira apa dampak berikutnya Bung? Wah, sangat kacau. Sangat kacau, ini kan macet apa pemerintahan terutama dari apa sisi ekonominya ya, enggak bergerak. Mungkin yang mengurus KTP, yang mengurus itu mungkin enggak begitu. Ini karena ada bagian lain. Kemudian di Kota Banda Aceh, tapi yang berhubungan dengan apa namanya provinsi akan sangat terganggu. Ya, gitu. Baik. Kita sudah tersambung dengan Bung Alfian. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Iya, bersama saya Niko. Apa kabar Bung Alfian? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada di Banda Aceh ya? Iya. Ada Bung Bukhari di samping saya. Ingin sapa dulu Bung Bukhari. Iya. Selamat siang Bung Alfian. Siang buat pagi. Pagi ya, siang ya. Sudah siang. Ya baik. Iya. Sebelum saya serahkan ke Bung Bukhari, mungkin saya ingin menanyakan tanggapan Anda. Apa perkembangan terbaru yang Mata dapatkan terkait dengan kisruh yang terjadi saat ini di elit pemerintahan Aceh? Ya, kemarin kita dapat informasi ada Komisi Aparatur Sipil Negara ada di Banda Aceh dalam rangka investigasi terhadap kebijakan mutasi tersebut. Nah, artinya mereka mungkin kebiasaan dalam beberapa hari ini akan mengambil apa namanya atau mengumumkan terhadap hasil investigasi. Nah, yang apa namanya yang paling mengkhawatirkan kita ini adalah soal tidak berjalannya roda pemerintahan. Karena kalau kita bilang jujur, memang kondisi pemerintah ketika posisi kepala dinas ketidakpastian ini kan akan lumpuh. Mm-hmm. Nah, yeah. Implikasi besarnya adalah soal pelayanan publik. Yeah. Nah, satu sisi misalnya saya juga baca di Serambi hari ini soal posisi Ombudsman Aceh. Yeah. Nah, posisi Ombudsman Aceh yang kita pahami itu bukan menerima aduan, tapi ketika posisi hari ini pelayanan publik sudah terganggu, mereka juga bisa langsung turun. Jadi tidak posisi harus menunggu laporan, tapi langsung mereka turun untuk memastikan pelayanan publik masyarakat tetap berjalan. Baik ya, silakan Bung Kurni. Ya, saya begini, saya tidak habis pikir ya, kenapa gubernur begitu ngotot mempertahankan ini, Bung Alfian. Apakah Anda apa namanya punya data atau punya informasi ya? Karena berbagai pihak menyatakan memang ini bermasalah, tapi dia jalan terus ini. Apa keuntungan bagi gubernur kira-kira yang mempertahankan kondisi yang seperti ini, Bung Alfian, menurut Anda? Ya, kalau kita pelajari secara fair ya, ya. Artinya ini kan ada soal bahwa ada alasan bahwa menjaga undang-undang pemerintah Aceh, UPA, dan satu sisi juga kita melihat ada undang-undang nasional. Yeah. Nah, kalau UPA soal proses mutasi pasca pemilu kada dan masa apa namanya gubernur lagi itu dilarang untuk melakukan mutasi. Posisi undang-undang pemerintah Aceh itu ada kekosongan regulasi secara teknis di sana. Nah, gubernur punya kewenangan untuk dalam hal memberhentikan dan mengangkatan, tapi secara teknis tidak mengatur itu. Yang ngatur itu adalah undang-undang nasional. Nah, artinya itu terjadi kekosongan dalam konteks undang-undang pemerintah Aceh, dan itu sebenarnya menjadi catatan bagi kita untuk mengusulkan semacam kanun. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, jas yang dibangun selama ini kan oleh Pak Gubernur Jenny kan lebih kepada bahwa untuk menyelamatkan UPA ini kan aneh dalam soal kebijakan ini. Nah, bagaimana meracuni publikasi bahwa ini adalah bagian dari mempertahankan undang-undang PA. Saya pikir ini adalah juga sebuah kebohongan. Artinya sudah prosesnya hampir cuma tinggal 2.5 bulan lagi, baru hari ini ngotor soal UPA ini kan aneh. Jadi seharusnya posisi rakyat hari ini kan tidak lagi pada posisi yang proses perdebatan semacam ini. Nah, yang kedua kita melihat bahwa sampai hari ini itu belum ada sikap tegas dari Mendagri. Nah, dalam arti kata informasi yang kita dapat bahwa Mendagri akan menunggu hasil dari investigasi Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, satu sisi kalau kita lihat posisi undang-undang ini, Mendagri perlu memastikan bahwa undang-undang ini harus jalan. Yang kedua bahwa lain hal kalau misalnya kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk memutuskan ini. Nah, kalau kita lihat secara lebih dalam kajian kami ini sebenarnya ya kebijakan yang sangat emosional dan balas dendam, karena ada beberapa misalnya yang di Tegarai kepala dinas yang diganti, yang diganti itu ada soal persoalan masalah kawasan ekonomi khusus yang dianggap tidak itu bertentangan dengan keinginan-keinginan pribadi terhadap gubernur. Nah, satu sisi juga kita melihat bahwa ada dugaan-dugaan kepala dinas itu mensupport apa namanya salah satu calon gubernur kemarin. Nah, artinya wilayah ini dianggap adalah wilayah pengkhianat, dan itu yang informasi yang kita input terakhir. Nah, akan tetapi Pak Gubernur tidak melihat bahwa ini bagian dari implikasi yang sangat besar terhadap kebijakan ini. Hanya posisi soal kerugian, soal apa namanya secara waktu, tapi juga implikasinya sangat besar adalah terhadap rakyat. Belum lagi misalnya beberapa dinas yang diangkat, kalau kita baca di Serambi hari ini bahwa staf ahli gubernur yang memiliki pemerintahan hukum dan politik belum mendapat izin dari pihak rektor. Nah, artinya ini kan ada memang tergesa-gesa, jadi ada terkesan bahwa ini bisikan. Dan bagi kami ini menganggap sebuah kondisi yang sangat berbahaya, yang perlu direspon secara cepat. Ya, saya kira gubernur ini apa memakai jurus mabuk ya, jadi menutup matanya semua dia langgar. Kan seperti Bung Alfian katakan tadi ya, izin dari rektor belum ada. Ini rektor Unsiah belum ada izin, rektor apa namanya IAIN Cekala juga enggak ada izin sebetulnya. Mereka hanya diberitahu oleh Mulyadi bahwa gubernur akan mengangkat dia seperti apa? Mengangkat dia menjadi kabak humas, karohumas. Tapi gubernur sendiri tidak minta izin kepada rektor Unsiah dan rektor UIN Cekala. Saya kira kok begini apa namanya ya, berambisi sekali ini mengganti ini. Mungkin Bung Alfian, apakah Anda membaca gubernur kurang memperhatikan dampak yang seperti Anda sebutkan tadi, Bung Alfian, yang luas sekali sekarang, terasa sekali. Ini kan apa namanya, yang pertama secara apa namanya kepemimpinan gubernur sendiri kita melihat tidak punya kepekaan dengan kondisi bahwa Aceh itu selesai pemilu kada dan posisi beliau itu tersisa 2,5 bulan lagi. Artinya sebenarnya dia harus menjaga tentang roda pemerintahan, pelayanan publik berjalan, dan ini juga sebenarnya bagian dari untuk membangun trust masa berakhir kepemimpinan dia. Nah itu sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, tapi kalau dengan posisi mutasi ini, dengan penuh kontroversi dan dengan membuat publik sangat kaget, walaupun dicas bahwa ini adalah untuk menyelamatkan UPA, ini adalah sebuah kebijakan yang alasan yang sangat tidak masuk akal, dan itu sulit publik hari ini untuk bisa percaya. Artinya publik Aceh kan sudah keluar dari konflik sudah 10 tahun lebih, dan mereka juga lebih cerdas, tidak lagi bisa menjas dengan isu-isu undang-undang pemerintah Aceh pada saat ini. Nah, ya kita berharap sebenarnya posisi yang akademisi yang itu tidak mendapat izin rektor, dan mereka juga paham bahwa ini juga tidak bisa secara aturan. Kita berharap mereka mengundurkan diri. Nah, karena ini soal integritas akademisi itu. Dan artinya ini kan tidak ada jaminan bahwa posisi-posisi yang dilantik kemarin itu akan bertahan lama. Karena bulan Juni kita tahu bahwa itu sudah pelantikan gubernur definitif baru. Artinya ini soal integritas. Kita berharap ya para akademisi yang sudah masuk yang tidak ada izin dari pihak kampus, yang itu diatur secara melekat, secara aturan, kita berharap mereka mengundurkan diri. Sehingga mereka tidak tercemar dengan kondisi pada hari ini. Saya juga mendapat apa namanya tanggapan dari kampus Unsiah Fakultas Hukum bahwa gubernur ini sepertinya melanggar sumpah jabatannya. Dia sudah melanggar yang di sana tidak melawan undang-undang, tapi ini secara terang-terangan ya melawan undang-undang, dan itu bisa lari ke pidana. Ini bagaimana Anda melihat seperti ini, Bung Alfian? Ya, kalau posisi bahwa kalau kita lihat aturan, ada kekosongan yang pertama, kekosongan undang-undang pemerintah deh dalam soal teknis pergantian ini, bahwa ini hari berlaku undang-undang nasional. Kalau posisi KSN nantinya misalnya, KSN punya kewenangan untuk mengambil sanksi. Secara undang-undang KSN, begitu juga Mendagri. Makanya kita berharap soal Menpan ARB lagi ya, tiga ya, orang ya. Ada surat edaran dari Menpan. Nah, artinya sanksi pidananya memang itu di ininya. Karena kalau kita melihat begini, bahwa secara posisi kepala dinas yang baru saja dicopot dari jabatannya, secara hukum mereka masih dianggap legal. Nah, artinya dengan posisi kepala dinas sekarang ini kan ada dualisme. Nah, implikasi hukumnya bahwa orang yang baru saja diangkat ini dengan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan ini masuk kategori pidana korupsi. Artinya ini kalau kita lihat secara hukum, artinya unsur pelanggaran hukumnya sudah ada. Nah, tapi ketika misalnya proses kepala dinas yang baru ini berjalan dan seluruh biaya yang dikeluarkan itu kita anggap adalah kerugian negara. Baik, ya. Okay. Mungkin terakhir, Bung Alfian, dengan kondisi saat ini seperti yang kita utarakan tadi bahwa ini menyangkut dengan pelayanan publik, menyangkut dengan orang banyak. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Mendagri dengan kondisi saat ini? Ya, yang pertama Mendagri harus segera mengambil sikap sesuai dengan mekanisme ataupun aturan yang sudah ada. Karena Mendagri penting dengan posisinya hari ini untuk bisa menyelamatkan terhadap berjalannya roda pemerintahan dalam memberi pelayanan publik kepada masyarakat. Iya, baik. Ya, terima kasih Bung Alfian atas ya, waktu dan juga pandangan Anda untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Syedalon, itu dia tadi koordinator Mata Bung Alfian yang sudah bergabung bersama kita di Cakrawala Serambi FM. Mungkin sebagai closing statement sekaligus menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Alfian tadi. Iya, saya sependapat ada beberapa catatan ya. Seperti misalkan dosen yang tidak mendapat izin itu mundur ya. Iya. Itu lebih bagus karena nanti kan dia dipecat di sana misalnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Kan bisa saja itu dia dipecat di sana, di sini pun enggak dipakai. Akhirnya baik. Kemana dia sebagai akademisi? Nah, ini yang yeah. apa yang baru mungkin saya lihat baru ini pernyataan ini ya. Jangan menganggap ini akan aman dengan posisi yang seperti ini yang kemudian juga ya mestinya gubernur mundur lah ya untuk demi ke kepentingan masyarakat Aceh yang lebih besar ya. Iya. Karena ya kayaknya kalau perbandingan ini udah persentasenya udah jauh sekali orang yang tidak memihak ke gubernur kira-kira iya, gitu. Iya, menurut amatan Anda Bung Bukhari terakhir dengan kemungkinan yang akan terjadi ke depan, apakah Mendagri akan membatalkan mutasi yang dilakukan oleh gubernur sehingga mengangkat yang lama kembali atau bagaimana? Iya, saya kira arah ke sana lebih besar, lebih besar ya karena memang tidak bisa dia apa mencopot kan nggak mungkin Mendagri menelan ludahnya sendiri, karena dia sudah membuat edaran kebijakan dan sebagainya, akhirnya dia juga yang meloloskan ini. Tentu kalau ini lolos ya tingkat dua juga akan ikut-ikutan. Iya. Kenapa ini gubernur bisa kami tidak kan? yang terutama ya, apa namanya wakil wali kota yang kalah yang kemarin. Iya. Ya, ini berbahaya saya kira. Baik, jangan sampai menjadi presiden buruk betul, atau berpengaruh kepada yang lain ya. Yeah. Kita lihat nanti seperti apa Bu Bukhari. Terima kasih atas komentar Anda hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom, demikianlah perbincangan kita dalam Cakrawala Serambi FM untuk edisi hari ini. Ekses mutasi makin gaduh. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mencoba untuk bisa bergabung hari ini. Saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expos. Angganya nyaris tidak bergerak. Mobil mata gausah gelap.